Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau mendengarkan podcast saya dari episode 1 sampai dengan episode keempat hari ini. Ya, Anda masih mau dengerin saya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas soal motivasi agar tidak mudah pesimis dan putus asa. Jadi motivasi ini saya tidak mengajarkan, tetapi saya hanya ingin menginformasikan sebuah cerita, sebuah kisah yang mana mungkin kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah pesimis dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan. Seperti apa kisahnya? Jadi kisahnya seperti ini, teman-teman. Dikisahkan ada 3 orang yang sedang ditimpa oleh keadaan yang sangat sulit, yang mana mereka itu dimasukkan ke dalam penjara selama 6 bulan. Mereka tidak memiliki sesuatu kecuali beberapa bekal dan sedikit air di sana. Tahanan yang pertama merasa sangat susah dan merasa kehidupannya benar-benar sudah hancur. Ia merasa sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Oleh karena itu dia menjadi gila. Sedangkan tahanan yang kedua, dia menganggap bahwa masalah yang dia alami itu jauh lebih parah daripada tahanan pertama, sehingga menyebabkan dia terserang sebuah penyakit di sana. Kemudian selanjutnya tahanan ketiga itu berusaha untuk menghilangkan pikiran jeleknya sebisa mungkin dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap dia di sana, tetapi dia memikirkan apa yang akan terjadi nanti ketika dia sudah keluar. Oleh karena itu, dia selalu berpikir positif, dia selalu berbuat positif, yaitu menulis sebuah buku yang berasal dari pemikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, dan berbagai macam informasi yang ia peroleh. Setelah habis waktunya, keluarlah mereka dari penjara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, tahanan pertama, karena tadi dia stres, karena tadi dia merasa pusing, akhirnya dia menjadi gila, maka sekeluarnya dia dari penjara, dia masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Kemudian tahanan yang kedua, karena tadi dia stres juga dan merasa dirinya lebih parah daripada tahanan yang pertama yang menyebabkan dia sakit, sepulang dari penjara, dia pun masuk ke dalam rumah sakit dan menjadi beban bagi keluarganya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tahanan yang ketiga? Pada tahanan yang ketiga tadi, karena dia di dalam penjara membuat sebuah karya, dia menulis, akhirnya setelah dia keluar dari penjara, dia pun menjadi seorang penulis yang terkenal, yang disukai oleh banyak orang. Nah teman-teman, dari cerita tersebut, kita bisa mengambil motivasi bahwa ketika kita pesimis, ketika kita berputus asa, tidak akan pernah ada jalan keluar. Yang terjadi adalah membuat keadaan kita semakin buruk. Dari yang semulanya kita sehat menjadi sakit, dari yang semulanya kita waras menjadi nggak waras, itu semua disebabkan karena apa? Karena kita mudah pesimis dan mudah berputus asa. Maka yang harus kita lakukan adalah sama seperti tahanan yang ketiga tadi. Kita harus terus berkarya, mencari jalan keluar, dan harus berpikir positif tentang masa depan. Jangan berpikir negatif tentang masa depan. Bagaimana? Apakah cerita tersebut bisa memberikan motivasi? Semoga saja itu bisa menjadi bagian yang dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan podcast di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Ataupun Anda mau menanyakan secara langsung kepada saya di media sosial, yaitu Instagram di @salam.inspirasi. Anda bisa bertanya di sana. Anda bisa memberikan request kepada saya. Mungkin saja ke depannya saya bisa membahasnya di video-video atau di podcast berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.